Betul ke malaikat rokiat atik catat setiap kataan manusia cakap? Jawabnya betul. Malaikat kiraman katibin, kata Allah. Nama rokiat atik. Iaitu menulis pahala dan dosa. Tahu duana, Quran hadis cerita. Allah dia buat kita, dikabur pula cerita, maka kita tak nafi, memang kita percaya. Rokiat atik yang tulis. Bila dia tulis, bila kita mula balik. Budak tak balik lagi, tak tulis. Walaupun dia cakap perkara kafir, batal akidah, tak batal, tak kira. Nak tulis-tulis tu dengan apa? Dengan kolang. Tiranu panggil kalang. Arab panggil kolang. Nampak? Ha, batu pah bahasa Arab, bahasa Tiranu, terbaik dunia. Dah. Orang luar panggil dia, peng. Pengsir. Ha. Ha. Kalang Tiranu. Cuma pergi korpo, ada beli kalang se. apa? apa? Dia main apa gitu? Terganu lah kalang, ambil kalang nak. Nak? Ha. Tulis dengan kalang. Dah kalang lagu mana? Wallahu a'lam. Mutanya malaikat diri. Dah tahu di mana kalang tu? Nabi kata, Rufi'al qalam ansalas. Al-hadis. Tiga golongan tidak ditulis dengan kolang. Tak tulis apa? Dosa pahala. Kolang tak tu? Nak? Jadi bila dia balik, tulis. Dosa, dosa, pahala, pahala, dosa, dosa, pahala, pahala. Dan dia kena jawab di akhirat. Hak tak balik? Tak. Mukallah lah. Gitu juga. Orang yang balik dah, tapi tak mukallah. Tak berakal. Tak tulis tak? Macam orang gila. Nak? Orang gila, lesen besar. Nampak ya pakai lalang je duduk biar jalan. Masuk syurga bah. Kita janggut sepeh belum tentu masuk syurga. Nama alik elik nung syurga.